sejarah. 10 menit kalau ada pertanyaan. Minggu depan kita akan ngomongkan Marx dengan materialisme historis. Setelah itu kita ngomong idealisme. Wah, seru. Diam. Oke ya, alhamdulillah kalau nggak ada yang tanya karena sudah malam waktunya. Insya Allah kita akan ketemu lagi minggu depan. Semoga tidak ada halangan ya. Saya Hiriskian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tak kasih contoh gambarnya orang materi. Saya tadi juga dapat gambar lucu juga. Jangan-jangan lucu juga. Iya. Nah ini orang materi. Ya, terus, nah ini kalau berdoa kayak gini, ya Allah, ya terlalu duit bahasa Jawa Timur, ya Allah, duit ya Allah, cuma bisa, ya, itu cirinya materi ya, semua itu pasti, satu-satunya kalau dia minta uang. Oke. Terima kasih kepada Pak Faiz. Teman-teman sekalian, ada pikiran di bagi Tamir. Jadi kan ini sudah hampir 13 pertemuan ya Pak ya, sudah lebih. Ya, jadi supaya menurut kami ya, supaya ada bekasnya, gimana kalau kita usahakan satu orang menulis satu tulisan apapun itu tentang filsafat yang insya Allah nanti masjid siap menerbitkan. Asal mau, nanti mungkin Pak Faiz bisa supervisi Pak kalau bisa. Iya, boleh, gak apa-apa. Jadi supaya kalau di kuliah di kampus kan setiap kuliah ada makalah gitu ya. Nah, ini gak makalah, cuma tulisan aja gitu. Ya bodo aja jadi. Iya itu tadi, rencananya kan kita nanti insya Allah kita terbitkan atas nama masjid ya, kumpulan-kumpulan tulisan lah ini, apa kita bekas-bekas kita pernah belajar filsafat gitu kan. Barangkali nanti kita butuh kumpul kapan untuk menentukan tema, atau nanti mungkin kami konsultasi sama Pak Faiz dulu. Oke ya, kira-kira kalau kami minta begitu teman-teman menyanggupi ya? Sip. Oke, kan lumayan untuk bekal apa namanya, bisa penulis buku gitu kan, bisa gaya-gaya dikit sama ceweknya. Materialis. Kalau Tamir gak usah gaya, usaha ini tak termasjid loh, banyak yang senang kok. Jolak. Oke, ini malam Sabtu besok ini tanggal 27 September jam 19.30 kita mau buat ini ada sekolah kapitalisme. Jadi yang sering ngomong-ngomong kapitalisme kayaknya ini bagus untuk datang lah ini. Ini judulnya apa itu kapital, pengantar memahami kapitalisme. Ini yang bicara Mas Diki Putra. Insya Allah tempatnya di sini malam Sabtu ya. Jadi saya mohon, kami mohon teman-teman bisa datang. Insya Allah nanti SMS-nya nyebar kayak biasa. Untuk yang sekolah filsafat sepertinya nggak usah di SMS lagi lah. Udah datang sendiri aja. Gitu. Kasihan yang punya pulsa. Pulsa nih. Oke ya, mari kita tutup pertemuan kali ini dengan membacakan surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari malam ini membawa berkah. Amin. Ilah berkenan di Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Oke, demikian dari kami. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada lagi.